Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kepada kita nikmat berupa nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan nikmat berupa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi pahala kita, menambah kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diragukan lagi dan sebagaimana yang telah kita pelajari bersama bahwasannya thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam merupakan pintu utama, sebab utama Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang kita inginkan dari ibadah-ibadah kita, dari kegiatan-kegiatan kita kecuali bertambahnya iman kita kepada Allah di tengah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian kepada kita semuanya. Semoga dengan amal soleh yang kita kerjakan, giatnya kita, rajinya kita beribadah kepada Allah, menuju masjid, merupakan sebab wasilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat dari kita semuanya. Dan semoga kita dijadikan sebagai salah satu sebab wasilah diangkatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sebuah cobaan wabah turun kecuali untuk menguji keimanan hamba-hamba yang berada di dalam tempat tersebut. Jadi ini merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang, tatkala mencintai suatu kaum, tatkala mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji mereka. Seberapa tahan, seberapa kuat mereka, seberapa sabar mereka dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang beriman sebagai ujian dan bentuk cinta Allah kepada mereka. Tapi tatkala ujian tersebut ditujukan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, bahkan mengingkari agama Islam, membelot dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan bentuk sebuah cinta, akan tapi bentuk Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka, mengadab mereka. Dan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebuah athar dari sahabat, manuzidal bala'u illa bidam, tidaklah sebuah bala turun kecuali dikarenakan sebuah dosa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tapi bala tersebut bisa jadi sebuah hal kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wa marufi'al bala'u illa bitaubah, dan tidaklah sebuah bala diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat orang-orang yang berada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad berada di dalam, di tengah-tengah mereka. Dan sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selagi mereka terus mustaghfirin, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan pelajari bersama sebuah risalah yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu taala tentang sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang dapat menambahkan kualitas iman kita, bagusnya iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Di antara usul ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Yazidu bitta'ah. Bertambahnya iman tersebut dengan ketaatan. Artinya apa? Iman yang kita miliki itu naik turun. Bagaimana cara menambahkan iman yang kita miliki? Dengan berbuat ketaatan, belajar, ngaji, sedekah, dan melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dan kapan iman yang kita miliki turun, semangat kita turun dalam beribadah? Kapan? Tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil maksiyah. Dan dalam kitab ini akan dipelajari. Akan kita lanjutkan apa saja sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampai pada pembahasan di antara salah satu sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah adalah mempelajari sejarah atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam perjalanan hidup beliaulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebuah praktek wujud nyata atas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Bahkan pernah ditanya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlak beliau? Jadi para sahabat itu bertanya bagaimana akhlak beliau ya, di rumah misalnya, di luar dan sebagainya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Yang kalian baca itulah akhlak beliau. Ya. Jadi selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sungguhnya dalam dirimu itu terdapat akhlak budi pekerti yang sangat agung. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ya, dalam telah ada dalam diri rasul uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Sudah suri tauladan baik lagi ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran. Dari bangun tidurnya hingga tidur beliau, bahkan istirahatnya beliau pun pelajaran. Oleh karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer, baik barometer akhlak, barometer muamalah, barometer ibadah dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, wa min hahuna ta'lam ittirarul ibad fawqa kulli daruratin ila ma'rifatir rasul wa ma ja'a bihi. Dan dari hal tersebut kita bisa mengetahui, engkau bisa mengetahui bahwasanya sangat urgen, sangat darurat, sangat penting kita harus bisa mengetahui dan mengenal apa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah beliau dan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Karena tatkala kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya, ya kita buka seluruh kitab-kitab tafsir, kita bacakan, kita pelajari, serasa sangat kurang, bahkan tidak lengkap tanpa kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis dan Al-Qur'an akan saling mendukung, akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara global. Memerintahkan salat, zakat, haji itu secara global saja. Akan tapi perinciannya, ya tatkala berbicara masalah salat, waktunya kapan saja, bagaimana tata caranya, di manakah tempatnya, bagaimanakah syarat tempat salat itu ada. Kemudian dalam masalah puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa, kapan saja waktunya, bagaimana adab-adab puasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita ibadah haji, Allah hanya mengatakan wa adzin fin nasi bil hajj, dan telah diizinkan, dikumandangkan kepada para manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimanakah ibadah haji tadi? Ya, ibadah salat, zakat, puasa, haji dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara global. Kemudian dilengkapkan atau dilengkapi, dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya salat itu dari jam sekian hingga jam sekian, dari waktunya ini sampai waktu itu. Adab-adabnya salat bagaimana? Syarat-syaratnya tempat salat itu bagaimana? Tidak boleh ada hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan salat misalnya. Dalam masalah puasa dijelaskan oleh Nabi bahwasanya dalam adab-adab puasa tidak boleh ini, tidak boleh itu. bahwasanya inti sari dari sebuah puasa adalah ketakwaan. Dijelaskan oleh Nabi praktiknya bagaimana, ada wujudnya oleh Nabi SAW. Begitu juga dalam masalah ibadah haji, mikotnya di mana, mikot terbagi menjadi dua, mikot zaman, mikot makan, waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja, ya bagaimana tata caranya dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena tatkala kita belajar Al-Quran saja tidak cukup, perlu dibarengi dengan mempelajari hadis, dan hadis akan kita dapatkan tatkala kita belajar sirah nabawiyah. Kita pelajari adalah sejarah Nabi SAW. Dari manakah hadis tersebut datang? Tatkala kita belajar, perlu kita ketahui juga bahwasanya pengertian dari hadis adalah apa-apa yang datang dari Nabi SAW, baik berupa ucapan. Jadi ucapannya Nabi itu hadis. Kemudian apa yang datang dari Nabi SAW berupa perbuatan. Bahwasanya Nabi SAW itu orang yang paling dermawan, orang yang kuat sholat malamnya, ya maka perbuatan Nabi itulah merupakan sebuah hadis. Ucapan, perbuatan, dan sifat, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sifat beliau, itu juga merupakan sebuah hadis. Dan tarkiyah beliau merupakan sebuah hadis. Tatkala beliau meninggalkan perbuatan ini, meninggalkan perbuatan itu, juga merupakan sebuah hadis yang bisa kita ambil tatkala kita mempelajari sirah Nabi SAW. Kita lanjutkan. Wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid darain mu'allaqatun bihadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibu 'ala kulli man nasaha nafsahu 'ala kullin min nushi nafsihi. Barang siapa atau tatkala kebahagiaan seorang hamba itu, ya, kita mencari kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Bagaimana kebahagiaan kita di dunia bisa mengantarkan kebahagiaan kita tatkala di akhirat? Bagaimana apabila kebahagiaan seorang hamba fid darain, di dua tempat, dar itu namanya artinya tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Maksudnya adalah fid darain yaitu tempat tinggal dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu tergantung dengan, terporoskan dengan hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwasanya kita tidak bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali harus bergantung, harus berpegang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu, maka diwajibkan atas setiap orang untuk bisa menasehati dirinya sendiri, untuk terus berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam setiap khutbah Jumat pernah dikatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Bahwasanya sebaik-baik, sepercaya, paling terpercayanya sebuah ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, ya, adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita mencari kebahagiaan, kita harus mencari sebuah ucapan yang paling benar, yaitu Al-Qur'an. Tatkala kita ingin menuntun hidup kita, kita harus mencari petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling benar, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berpegang dengan dua poros atau dua inti sumber ilmu tadi, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wa ahabba najatiha wa sa'adatiha. Bahwasannya kecintaan kepada sebuah keberhasilan atau kebahagiaannya juga akan berporos tatkala dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ayya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi ma yukhriju bihi 'anil jahilin nabihi. Tatkala kita menginginkan sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat, keberhasilan misi kehidupan kita dunia dan akhirat, kebahagiaannya juga, hendaknya ayya'rifa min hadihi, mengetahui petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah hidupnya bagaimana. Ya, sejarah hidup beliau itu panjang, ya, semuanya penuh dengan pelajaran. Dan di antara salah satu kitab sirah, kalau antum mau baca atau tergerak untuk belajar sejarah, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi ada tahapan-tahapan tatkala kita mau belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah. Ya, jadi tidak bisa langsung tahap atas tidak bisa. Ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana kita belajar bahasa Arab juga ada tahapan-tahapannya. Kita belajar akidah ada tahapan-tahapannya. Dan ini yang dimaksud dengan Rabbani. Rabbani itu apa? Banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengajar Rabbani. Bahkan pengajar Rabbani disematkan kepada orang-orang yang mungkin ya bagus dalam mengajarnya. Tapi kita, apakah pernah kita ketahui bahwasanya apa itu Rabbani? Rabbani dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya adalah walladhi yu'allimunan nas min sigharil ilmi qabla kibarihi. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan manusia tentang ilmu agama dari hal-hal yang dasar dulu. Mereka adalah orang-orang yang Rabbani. Alim Rabbani itu siapa? Orang-orang yang mengajarkan umat dari hal-hal yang ringan-ringan dahulu, bertahap. Ya bukan ulama Rabbani itu orang-orang yang langsung buka kitab besar langsung diajarkan semuanya, bukan. Bukan yang langsung mengajarkan kitab-kitab yang besar, ya mencokoki hal-hal yang bersifat belum jangkauannya sebagai thalabul ilmi, bukan. Tapi ulama Rabbani adalah mereka yang mengajarkan umat manusia memiliki pandangan yang bagus, mengetahui kondisi lapangan dan mengajarkan mereka dari hal-hal yang ringan dahulu. Dan kita ingin menjadi sebagai thalibul ilmi Rabbani. Kita ingin bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang Rabbani adalah bagaimana? Belajar dari hal-hal yang ringan dahulu, yang ringkas-ringkas dahulu. Ada beberapa kitab yang disampaikan oleh para ulama sebagai salah satu rujukan kita dalam belajar sirah nabawiyah. Yang pertama adalah kitab Al-Fusul fi Sirati Rasul, yaitu kitab bab-bab. Jadi bab-babnya dibagi-bagi, bukan sebuah cerita yang panjang, akan tapi terpisah bab. Fasal pertama, kehidupan beliau di Mekah. Di tahun sekian, tahun pertama atau ya, tahun Nabawi, atau bagaimana beliau menginjak masa remaja, ceritanya apa saja. Apa saja kejadian-kejadian beliau tatkala beliau menginjak remaja, ceritanya ditentukan ceritanya. Secara ringkas, ringkas sekali. Namanya saja adalah Fusul. Al-Fasal, Fasal-Fasal. Ya, itu secara singkat. Itu karyanya Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, tatkala kita mau menginjak kepada hal-hal yang agak lebih luas lagi tentang belajar masalah Sirah Nabawiyah adalah Sirah Nabawi karya Syekh Mubarak Furi, Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Itu sudah banyak diterjemahkan oleh para penerbit-penerbit besar di Indonesia. Itu bagus bukunya. Tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Banyak dicetak oleh penerbit seperti Darul Haq, Al-Kawthar, Sunnah dan lain sebagainya. Banyak ya kitab tersebut, kita bagus. Ada versi bahasa Arabnya, ada versi bahasa Indonesia juga ada. Itu baru tingkat dasar. Nanti baru menginjak kepada tingkat yang setelahnya. Kita belajar sirah, tapi juga kita belajar hukum-hukumnya. Jadi dalam tahun pertama itu ada syariat namanya ibadah sholat misalnya. Kita di situ dijelaskan ibadah sholat tatkala itu bagaimana. Dijelaskan bahwasanya tatkala di tahun kedua itu ada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju mana? Menuju Mekah, Ka'bah. Jadi bagaimana tatkala itu, ceritanya bagaimana dan apa saja syariat-syariat yang turun pada tahun-tahun tersebut. Kitabnya agak tebal, lumayan tebal, segini kitabnya. Itu setahu ana belum diterjemahkan. Jadi kalau misalnya ingin belajar harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi di situ agak lebih tebal lagi, berbeda dengan kitab yang Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, itu lebih ringkas, lebih bagus. Jadi sangat direkomendasikan tatkala antum ingin belajar sirah, di situ bagus. Itu sebuah karya dari ulama dari India. Jadi ada sebuah perlombaan yang diadakan oleh semacam Rabithah di Mekah, diadakan sebuah perlombaan bagi para ulama yang ada di seluruh dunia yang bisa menulis buku sirah yang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, tapi terperinci riwayatnya. Dan alhamdulillah beliau menangkan pertandingan tersebut, mendapatkan hadiah yang besar dari kerajaan Arab Saudi, dan kitabnya dijadikan salah satu rujukan oleh para ulama bagi yang ingin mempelajari sirah nabawiyah dalam tingkat dasar. Mungkin tatkala kita belajar fusulnya Ibnu Katsir cuma ringkasan-ringkasan saja, ringan ini. Hafal mungkin, ya kan? Nah, baru menginjak kepada sirah nabawiyah yang setelahnya, yaitu Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak. Insyaallah pertemuan depan ana bawa terjemahannya. atau Anda share di grup insyaallah. Nah, kemudian itu namanya tahapan. Dalam masalah fikih juga demikian, ada tahapan-tahapannya dalam belajar ilmu fikih. Tidak bisa tatkala orang awam, masyarakat umum tiba-tiba langsung belajar masalah khilafiyah, enggak bisa. Khilafiyah ya, perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat dalam mazhab Hambali dibenturkan dalam mazhab Syafi'i, dibenturkan semuanya, tidak bisa. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan di antara salah satu kitab yang banyak direkomendasikan oleh para ulama juga, tatkala kita belajar fikih dasar adalah fikih muyasar. Pernah dengar fikih muyasar? Yaitu di antara salah satu fikih yang direkomendasikan oleh para ulama untuk belajar. Tauhid juga demikian. Belajar tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, tauhid yang mungkin familiar di antara orang-orang, di antara jamaah-jamaah itu tauhid muyasar. Pernah dengar ya tauhid muyasar? Itu tingkat awal. Jadi tauhid muyasar itu sesuai dengan namanya, tauhid yang mudah. Isinya cuma poin pengertian, ya kan? Poin pengertian dalil. Poin pengertian dalil seperti itu, tanpa menjelaskan secara panjang lebar. Tatkala antum ingin agak panjang lebar lagi, ada usul thalathah, ya kan? Ingin lebih tingkat lagi, lebih tinggi lagi, ada kitabut tauhid. Pernah dipelajari di sini kan? Kitabut tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi predikat robbani itu tidak bisa langsung kita sematkan kepada langsung pada orang-orang, tidak. Predikat robbani itu ada tatkala seorang guru, tatkala seorang talib, santri berkomitmen berusaha mempelajari ilmu dari tingkat yang lebih bertahap. Makanya ada kelas 1, kelas 2 itu sejatinya kita ingin mencontoh bagaimana ulama-ulama pada zaman dahulu melatih umat untuk bisa menjadi orang-orang yang robbani, belajar dari tingkat dasar sampai tingkat yang lebih besar. Karena apa? Karena tatkala salah dalam metode mengajar, bahaya. Dalam ungkapan para ulama ada apa? Ghidaul kibar sumus sighar. Ghidaul kibar sumus sighar itu vitaminnya orang yang dimakan oleh orang-orang yang dewasa, terkadang bisa jadi racun kepada anak-anak yang berada di bawah umur. Itu ungkapan para ulama. Maksudnya apa? Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang yang dewasa, apakah baik bisa dikonsumsi oleh anak-anak yang di bawah umur? Kan belum tentu baik. Mungkin orang-orang dewasa mengatakan makanan yang lezat, mungkin apa ya, soto misalnya, nikmat soto itu, masya Allah. Tapi tatkala soto diberikan kepada anak-anak yang belum sekolah, atau mungkin anak-anak yang baru bisa belajar makan nasi, apakah bisa masuk soto itu? Apakah layak buat perutnya? Apalagi sotonya pedes misalnya. Gak bisa. Begitu juga dalam masalah dunia ilmiah, suatu hal yang besar-besar terkadang tidak bisa langsung kita masukkan atau kita pelajari terhadap orang-orang yang baru belajar ilmu agama. Ada tahapan-tahapan tambahnya. Karena banyak yang kita ketahui dari talib terutama, santri, biasanya banyak terjatuh dalam masalah seperti ini. Karena sudah merasa sudah menjadi santri, sudah merasa bisa belajar bahasa Arab mukhtarat misalnya, semua kitab yang dibeli, masya Allah, semua kitab tanpa memilih kitab ini, kitab itu, dibeli semuanya. Mahal, berjilid-jilid, tapi apa? Gak pas untuk anak umuran yang baru bisa belajar mukhtarat. Oleh karena tatkala kita beli buku juga itu butuh referensi, butuh orang-orang yang bisa kita mintai pendapat, terutama di pesantren sebenarnya. Apakah kitab ini pas buat saya ataukah tidak? Karena apa? Karena tatkala sudah kadung kebeli terus enggak kebaca itu eman biasanya. Tapi anak-anak seperti itu, santri seperti itu, sudah bisa belajar baca kitab, semua kitabnya mau dibeli. Kitab-kitab, lihat kitab di maktabah, oh kayaknya ini kitabnya bagus, dibeli akhirnya. Padahal enggak pas. Terkadang anak-anak itu melihat sampulnya bagus, judulnya bagus, akhirnya dibeli. Padahal banyak di antara para asatidah ya, tatkala kita masuk pada sebuah jenjang, kitab yang paling bagus yang harus kita pelajari adalah kitab yang tatkala itu kita pelajari. Misal kita masuk dalam tatanan kitab fikih, kelas pelajaran fikih muyasar, maka kitab yang paling harus kita pelajari adalah fikih muyasar itu tadi. Jangan menyibukkan dengan kitab-kitab yang lainnya, karena takut apa? Yang kitab tadi memberatkan, target kita yang kita baca tidak tercapai, seperti itu. Itu faedah ya tentang masalah sirah nabawiyah. Kita harus bertahap dalam belajar sirah nabawiyah tadi. Kemudian wa yadkhulu bihi fi udadi atba'ihi wa syi'atihi wa hisbihi. Yang bagaimana ya wayadkhulu bihi, dan masuk dengannya tadi fi adadi atba'ihi, kebahagiaan itu akan masuk, kebahagiaan tadi akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Tatkala kita berpegang dengan sunnah Nabi, kebahagiaan tadi akan kita dapatkan, atau orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan sebuah kebahagiaan tadi karena memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi'atihi. Wasi'atihi. Apa artinya si'ah? Si'ah itu pasti tahu ya si'ah ya. Si'ah artinya apa? Pengikut setia. Si'ah itu artinya. Jadi si'ah itu, Pak, bukan sebuah nama tercela untuk orang-orang si'ah. Tapi si'ah itu mereka bangga. Tatkala ditanya, mungkin untuk orang untuk di Indonesia tatkala ditanya enggak ngaku mungkin. Karena apa? Apa namanya? Ana lupa sebutannya apa itu. Yang mereka berbohong tapi berpahala, ana lupa. Nanti ana ingat lagi, lupa. Jadi mereka berbohong kadang-kadang karena dicap oleh orang-orang Indonesia, orang Syiah itu enggak benar. Tapi untuk di luar Indonesia mereka ngaku kalau saya orang Syiah. Kenapa? Karena artinya Syiah itu sendiri artinya pengikut setia. Pengikut setia kepada siapa? Kepada Ahlul Bait. Kepada Husain. Oleh karena di 10 Muharram kemarin itu sebagai hari ratapan. Hari kesedihan untuk orang-orang Syiah, tapi hari kebahagiaan untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tapi tidak untuk orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menjadikan 10 Muharram sebagai hari kesedihan, ratapi. Padahal sebetulnya kalau kita belajar sejarah, yang bunuh Husain itu siapa? Orang-orang Kufah sendiri, ya kan ya? Yang mereka berkhianat, mereka ngajak Husain untuk datang, berjanji untuk berbaiat. Padahal di tengah-tengahnya mereka semuanya berkhianat kepada Husain. Dan Syiah itu dominasi di Iran. Iran, Irak dulu itu namanya Kufah. Iran, Irak itu dulu namanya Kufah, kemudian terpecah ada yang namanya Iran dan Irak. Sebelum di Kufah itu Persia, daerah-daerah Persia. Itu ya Syiah artinya pengikut setia. Jadi Syiah itu bukan sebuah nama tercela. Artinya bahasa Arab ya. Bukan sebuah nama tercela, tapi artinya adalah sebagai pengikut setia kepada Ahlul Bait, Ahlul Baitnya mereka. Wa hisbihi, dan hisbihi yaitu kelompoknya orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi hadza, dan orang-orang dalam bab ini apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi tiga. Ada orang-orang yang mustaqil. Ada orang-orang yang berusaha atau minimal dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilah-pilih mana yang pas, mana yang enggak. Mana yang mood, mana yang enggak. Dipilih-pilih mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekiranya sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang mustakfir. Ada yang apa? Terlalu berlebih-lebihan sehingga masuk dalam kategori ghulu dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahrum, dan ada orang-orang juga yang diharamkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullun nas yadkhulun al-jannah." Semua orang akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Loh, para sahabat heran. Kok ada orang-orang yang enggan enggak masuk surga? Padahal Nabi itu sudah menceritakan surga itu demikian dan demikian. Orang-orang tahu semuanya surga itu seperti itu. Para sahabat pun heran, loh, Nabi kok ada orang-orang yang enggan, itu siapa? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepada saya, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan orang-orang yang memaksiati saya, tidak taat kepada saya, tidak mengikuti petunjuk ibadahnya, faqad aba, maka dia sungguh sejatinya telah enggan masuk surga. Jadi tatkala kita suka masuk surga, ingin masuk surga, tetap ujung-ujungnya harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang enggan itu bukan dilihat dengan tatkala ditanya kemudian dia menjawab saya tidak mau surga, bukan. Orang-orang yang enggan yang sejati adalah mereka orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal fadlu biyadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim, dan keutamaan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walihada, dan oleh karena ini, fa inna man darasa sunnata, barang siapa yang mempelajari sunnah, wa ta'ammal fi nu'utin wa sifatin nabi allati jaa'a dzikruha fil kitabi wa sunnah wa kutubus siyar, faqad istakthara li nafsihi minal khair. Barang siapa yang mempelajari sunnah, mempelajari hadis, mempelajari sirah nabawiyah, wa ta'ammal, ta'ammal, tadabbur, tadabbur apa artinya? Menghayati, mempelajari, fi nu'utin wa sifatin nabi, dalam sifat, nu'ut dan sifat itu artinya sama, sama-sama sifat an-nabi sallallahu alaihi wasallam allati jaa'a dzikruha, yang datang pelajarannya dalam Al-Qur'an dan sunnah, waqat wa kutubus siyar, dan kitab-kitab sirah seperti yang tadi kita sebutkan, Ibnu Katsir, Syekh Mubarak Furi, kemudian yang terakhir itu adalah Sirah Nabawiyah fi Dhawil Masadir Asliyah, tebel, itu karyanya Syekh Mahdi Rizqullah. Ada, tapi ada di rumah kitabnya, nanti saya bawa insyaallah biar tahu kita wujudnya seperti apa. Kemudian faqad istaktsara nafsi minal khair, sungguh dia telah memperbanyak kebaikan untuk dirinya, ya, karena sudah belajar Al-Qur'an, sudah belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wazdada hubbahu, ini yang terpenting, akan menambah kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta sejati, cintanya benar tulus, akan ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang-orang yang mengaku cinta tapi apa yang dia praktekkan jauh dari Nabi. Ya, bisa kita katakan bahwasanya orang-orang yang mencintai dengan model seperti ini cintanya enggak setia, cintanya milih-milih. Orang-orang yang setia dalam mencintai Nabi bagaimana? Cinta, membela dan mengikuti apa yang beliau perintahkan. Beliau ikut sana, dia ikut sana. Beliau enggak ke sana, enggak ke sana. Ya, ada orang-orang yang mengaku cinta tapi pilih-pilih, dipilih-pilih yang sesuai dengan moodnya, yang sesuai dengan kenyamanannya dia terima, yang enggak sesuai dengan tidak diterima. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang kurang bagus dalam beragama Islam. Tatkala kita mengikuti sunnah Nabi totalitas, ya memang perlu tahapan dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya jangan sampai kita memilah-milih. Wazdada hubbahu lin-nabi wa awrathathu hadhihi al-mahabbah al-mutaba'ah lahu fil qawli wal 'amal. Dan kecintaan ini akan berefek, kecintaan dia kepada Nabi akan melahirkan sebuah dampak baik dalam ucapannya dan amalannya. Tatkala dia mencintai Nabi, ucapannya mulai berubah, bagaimana petunjuk Nabi dalam berkata, bagaimana berucap, bagaimana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak misal, tidak bercanda kecuali hal-hal yang jujur, yang baik dan benar. Ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beramalnya, bagaimana, ya. Tatkala seorang itu semakin tinggi cintanya, akan semakin tinggi juga ittiba dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ta'ammala mathalan, barang siapa yang mempelajari, merenungi sebuah contoh. Qaulullah subhanahu wa ta'ala qaulillahi ta'ala fi wasfi nabiyhi. Barang siapa yang pelajari, membaca tafsir dari sebuah firman Allah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mensifati nabinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul itu min anfusikum, dari diri-diri kalian. Ya, maha besar Allah mengutus nabi dari jenis manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis orang-orang yang tidak bisa kita lihat, akan tapi Allah mengutus nabi dari jenis manusia sehingga kita bisa melihat. Maksudnya manusia bagaimana? Beliau itu juga makan dan juga minum sehingga kita tidak berlebih-lebihan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam diutus dari jenis manusia tapi dari segi yang terhormat. Martabatnya beliau terhormat, ya. Zuriyahnya nabi, marganya nabi itu bukan marga sembarangan, Quraisy paling besar di Mekah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak me, remehkan. Jadi min anfusikum itu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jenis manusia sehingga kita tidak hulu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga makan, juga minum, juga sakit, juga pergi ke pasar, juga berdagang, juga mengembala kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan min indi anfusikum itu juga sebagai tafsir dari kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dari orang-orang yang terhormat sehingga kita tidak merendahkan beliau. Azizun alaihi ma'anittum. Ya, bersemangat, kuat atasnya. Harisun alaikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu semangat bagaimana mengharapkan sebuah kebahagiaan, kebaikan untuk umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai pernah di Ka'bah itu diinjak lehernya tatkala beliau sujud. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan apa? Diambilkan mohon maaf, jeroan. Jeroan, seingat ana itu jeroan unta. Jadi dalam di kota Mekah itu ada TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, di tempat pembuangan akhir itu semuanya masuk di sana, ada bangkai, ada sampah, ada semacam apa-apa balut-pembalut, ya, orang-orang yang dipakai untuk orang-orang yang haid itu dibuang di situ. Sehingga orang-orang yang berkumpul di sekitar Ka'bah itu, di samping Ka'bah itu ada yang namanya Hijri Ismail. Kamu tahu Hijri Ismail? Yang kalau Ka'bah seperti ini kotak, di sini ada setengah lingkaran. Itu namanya Hijri Ismail. Dulu itu ditempatkan sebagai tempat nongkrongnya teman-temannya Abu Jahal, di situ semuanya. Nongkrong di situ. Ada orang-orang tawaf lewat dilihat. Ada orang-orang tawaf ini diomongin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam salat di situ sering diganggu. Sehingga ada semacam sayembara. Barang siapa yang di antara kalian bisa mengambil sebuah jeroan yang ada di TPA itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana dikasih uang. Maka dalam sebuah sirah nabawiyah karya Syekh Mubarak Puri dijelaskan, maka bangkitlah orang yang paling buruk di antara mereka. Berangkat. Saya bisa. Berangkat ke TPA itu diambil, ditumpahkan di atas punuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sujud. Enggak bisa berdiri, enggak bisa bangkit. Berat. Karena jeroannya sudah bukan jeroan yang baru, jeroan sudah membusuk, bau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di samping Ka'bah. Tatkala Fatimah siapa? Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, kasihan iba bapaknya seperti itu kan, maka datanglah Fatimah kemudian mengangkat jeroan yang berada di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sekelumit kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat rela berkorban. Bahkan beliau sempat pernah di perang Uhud itu, beliau sallallahu alaihi wasallam perang pakai helm besi. Dikarenakan dipukul, disabet pedang tapi enggak kena, sehingga bagian mur dari helm itu masuk ke dalam geraham gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berdarah, kemudian dicabut oleh Tolha bin Ubaidillah dengan gigi beliau. Yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat dalam menginginkan kebaikan untuk umatnya, maka sangat wajar kepada kita untuk bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.